kita berbeda. Bisa kita juga tak mengizinkan cacimaki yang kau terima. Kau tak dapat membendung semuanya. Berakhir terlambat diriku kenal dirimu, aku sudah.